Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, pada pagi dan hari ini kita akan menyampaikan surat Al-A'raf ayat 161, berbincang-bincang membahas dengan narasumber kita yang sudah ada di studio, yaitu Ustaz Zainal Arifin dengan Ustaz Ahmad Perdana. Allah berfirman, wa idh ki bismillahirrahmanirrahim wa idh qila lahum uskunu hadhihi alqaryata wa kulu minha haythu syi'tum wa kulu hittatun wa dkhulu albaba sujjadan naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Artinya, dan ingatlah ketika dikatakan kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini saja, maksudnya Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sampai membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Kisah ini memang sudah tertulis di dalam surat Al-Baqarah pada kajian kita yang sudah lama. Sebagaimana kita ketahui, bagaimana mereka atau Bani Israel, bahwasannya di dalam surat Al-Baqarah itu juga seperti ini, wa kulu hittatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin, dalam bunyi surat Al-Baqarah tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya dalam penafsiran ayat Al-Qaryah di sini adalah Baitul Maqdis, atau disebut Ariha atau Jericho, Jericho. Kenapa Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk diam di negeri Baitul Maqdis ini? Disebabkan cerita mereka terdahulu itu bahwasanya mereka itu tidak punya negara, tidak punya tempat tinggal istilahnya. Karena dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwasanya ji'na bikum lafifa, artinya kalau mereka sudah sampai satu tempat nanti negara mereka punya, maka Allah sangat mudah memudah dan terarah, dengan satu pukulan saja mereka itu akan binasa. Itu adalah pada kajian ayat 160 yang sudah kita kaji sebelumnya itu. Dan di sini ketika kita sudah membicarakan pada masalah pada kemarin, pertemuan kemarin Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana, tentang bagaimana apakah memang mukjizat itu ada atau tidak, sudah kita bahas memang tidak ada karena sudah Nabi terakhir sudah. Tapi dengan Al-Quran, mukjizat yang kita rasakan sekarang ini, kalau betul-betul kita menikmati dan merasakan hal itu, betul-betul kita laksanakan, insya Allah dengan mukjizat itu kita akan terbantu ya. Makanya dibahasakan oleh Ustaz Perdana pada pertemuan lalu, wa min ayati, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, bagaimana kita dapat memahami kekuasaan Allah itu sehingga kita merasakan bahwasanya Allah itu hadir di depan kita, dan apa yang diperintahkan kepada kita itu dapat kita laksanakan secara terus menerus. Bagaimana halnya kita lihat Bani Israel itu selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diucapkannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Iya. Kalau kita lihat Ustaz Fajrul dalam memahami kekuasaan Allah dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di sini sungguh sangat jelas kaitan ayat 160 dengan ayat 161. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantu Bani Israel dengan membuat sumur tidak saja satu, tetapi sampai 12 banyaknya, kemudian dilindungi oleh awan, turunnya mana wasalwa, kemudian habis itu rezeki lain berkucuran menghampiri Bani Israel. Sebenarnya Bani Israel sebenarnya harus cerdas. Begitu dahsyat bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala meminta Bani Israel untuk masuk ke suatu negara, karena pada waktu itu mereka berada di Sinai, sebagaimana sekarang bantuan itu berhenti di Sinai, tidak dapat masuk ke jalur Gaza, tidak dapat masuk, maka Bani Israel pada zaman dahulu pun berada di situ, dan ketika mau masuk, mereka ada rasa inferior, rasa takut terhadap di sana itu inna qauman jabbarin, ada apa badan-badan perkasa yang sedang berkuasa di daerah Palestina itu. Maka sebenarnya Allah tidak akan menelantarkan Bani Israel ketika mereka masuk. Allah ketika berkata udkhulu, ya kan, atau di sini uskunu hazil qaryah, masuklah kamu, karena apa, ketika kamu masuk bantuan Allah akan datang. Apakah ketika Allah telah membantu kalian di daerah Sinai kemudian menelantarkan kalian ketika masuk Palestina? Seharusnya logika sehat akan mengatakan ketika Allah membantu kita dari nol, masa Allah akan menelantarkan kita hanya sekedar diperintahkan untuk masuk. Jadi di sini memahami bantuan Allah itu harus cerdas. Ketika Allah memerintahkan satu ajaran, maka Allah tidak akan menelantarkan kita. Saat perdana di sini ada pertanyaan, ketika Allah memerintahkan mereka untuk tinggal di negeri itu, kenapa harus mengatakan waqulu hittah? Hittah ini kan artinya doa. Kira-kira apa panjatan doa yang disuruh Allah sama mereka itu? Iya, kalau kita perhatikan ayat ini punya hubungan dengan ayat sebelumnya. Kalau di dalam keterangan ayat 160, Allah menutup keterangan firman-Nya, setelah sekian banyak Allah memberikan anugerah, kemudahan, kenyamanan kepada orang-orang Bani Israel, tapi ternyata mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Disuruh masuk ke Baitul Maqdis, tadi sudah sampaikan Ustaz Jainal, ketika mereka mengatakan lanadkhulaha hatta yakhruju minha, kami tidak akan mau masuk karena di dalamnya ada orang-orang yang jabarin sampai mereka keluar. Allah sudah memberikan bantuannya tapi mereka menolak. Jadi ada sikap-sikap yang mulai menampakkan kezaliman mereka, keras kepala, maunya enak saja, tidak mau susah. Jadi karena sikap mereka inilah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk hittatun, ya, waqulu hittatun, artinya adalah minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas sikap-sikap yang keras kepala yang telah kamu tunjukkan tadi, begitu. Jadi Allah di sini mengatakan hittatun, tapi yang menarik adalah ketika ternyata perintah Allah Subhanahu wa taala ini mereka permainkan, ucapan yang Allah rekam di dalam Al-Qur'an ini mereka mereka rubah dengan kata-kata hintah. Seharusnya mereka mengatakan hittatun, kami meminta ampun kepadamu ya Allah, ternyata mereka merubah menjadi hintah, yaitu gandum. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqulu wa qulu unzurna, jangan engkau ucapkan ra'ina, tapi katakanlah unzurna, karena mereka sudah mempermainkan kata-kata ra'ina itu bukan lagi meminta ampun, tapi sesuatu yang nadanya sudah negatif. Jadi di dalam ayat ini, di samping Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang fasilitas besar yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel, Allah juga mengecam tindakan mereka yang sebenarnya sudah melampaui batas dengan memperolok-olok firman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, ada satu hal lain yang juga menarik untuk kita bahas di sini adalah bahwa ternyata di sini Allah menggambarkan betapa kasihnya kepada orang-orang Bani Israel secara khusus, ya, dan umat manusia secara umum. Itu betul-betul kasih yang tidak ada bandingannya. Begitu banyak sudah mereka melakukan tindakan-tindakan penyimpangan, tapi ternyata Allah dengan lemah lembut masih mengatakan masuk ke dalam negeri itu insya Allah aman, kemudian minta ampun saja aku akan ampunkan. Ya, bagaimana Ustaz melihat hal ini? Iya, jadi Allah yang begitu benar sekali, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, mungkin Bani Israel itu sudah tidak ada lagi di muka bumi tidak ini. Tidak berbekas ya, Ustaz. Iya, karena apa? Karena memang dampak dari tidak maunya masuk, yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Mereka akan berputar di semenanjung Sinai itu selama 40 tahun. Dan disebutkan bahwa Nabi Musa pun wafat di situ. Nabi Harun kita tidak tahu akhirnya bagaimana kisahnya. Tetapi kemudian adalah benih-benih orang yang soleh. Inna, sebagaimana disebutkan sebelumnya, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haq. pada masa Nabi Muhammad dan pada masa Nabi Musa pun kita rupanya masih melihat ada segelintir orang-orang yang berhati nurani dan bersifat gentle. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa Bani Israel ini adalah kaum budak yang tertindas. Sudah begitu lama menjadi orang-orang yang imperior, yang terkalahkan di Mesir sana, di bawah naungan kekuasaan Bani di bawah kekuasaan Fir'aun, sehingga mereka itu adalah umat yang tertindas kalau tidak disuruh, tidak dipaksa, tidak mau bekerja dan tidak memiliki inisiatif. Maka di sini kita menemukan Nabi Samuel akhirnya menjadi bangkit dan masuk, dan akhirnya rupanya memang dengan sekedar masuk saja Nabi Samuel itu dapat memenangkan pertarungan memasuki Palestina dengan aman. Tetapi itulah konsekuensi keras kepala tadi, 40 tahun berputar-putar di semenanjung Sinai itu tadi. Iya, Ustaz Perdana. Setelah itu Allah memerintahkan wadkhulul bab, masuklah pintu gerbang. Sujjadan. Apa pengertian sujjadan di sini? Sehingga sesuai dengan firman Allah, naghfir lakum khotiatikum, sehingga kami ampunkan, kata Allah, kesalahan-kesalahanmu. Iya, ada dua pemahaman makna di sini, makna lahir dan makna batin yang bisa kita pahami dari kata sujjada. Pemahaman lahirnya adalah betul-betul ketika masuk itu mereka bersujud, ya, sebagaimana ketika ada orang mendapatkan nikmat dia langsung bersujud. Artinya dia betul-betul merasakan sujud syukur, merasakan betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diperolehnya. Yang kedua, pemahaman secara makna batinnya adalah bukan perintah untuk bersujud ke tanah yang dimaksudkan di sini, akan tetapi adalah bagaimana ketika mereka memasuki Baitul Maqdis itu, mereka masuk dalam keadaan merasa merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi merasa sombong, tapi mereka sudah merasakan bagaimana nikmat dan anugerah Allah yang besar mampu menjatuhkan rasa kesombongan diri mereka. Mereka tampil menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya lagi Ustaz Fajr, bahwa di keterangan akhir ayat ini Allah menutup dengan sanazidul muhsinin. Ya, ini mungkin sebagai support atau sugesti kepada kita semua, bukan hanya kepada umat Nabi Musa, bahwa Allah memberikan gambaran Allah akan memberikan tambahan atau nilai plus kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Ustaz? Ya. Ketika Allah berfirman sanazidul muhsinin, sanya itu kan artinya akan. Iya. Akan yang sebagaimana kita sebutkan dalam percakapan sehari-hari berbeda dengan akan yang sudah Allah katakan. Karena apa? Karena kita harus mengingat zat Allah. Allah selalu mengatakan, mengatasnamakan diri zatnya, yaitu innallaha la yukhliful mi'at. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Dan Allah juga di salah satunya juga namanya Ar-Razzaq. Ya gitu. Ya, jadi Musta'an ya. Musta'an. Iya, yang mampu. Jadi itulah yang mesti kita yakini, bahwasanya kita hanya Allah menginginkan kita itu al-muhsinin, berbuat baik. Berarti kalau kita kembali ke belakang, pengertian sujadan di sini artinya bagaimana kita menjadi keterikatan batin kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi berbuat baik, dan menjauhi larangannya, kan gitu Ustaz Ariban? Iya, kalau saya lihat benar sekali kata Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana, bahwa memahami bantuan Allah itu dengan lakukanlah membantu orang lain. Iya, berbuat baiklah. Baiklah dahulu. Jadi bagaimana bantuan datang kepada kita, kita harus memulainya dalam kehidupan ini. Kita memancing ikan itu dengan cacing terlebih dahulu misalnya. Artinya tidak mungkin kita mengharapkan bantuan Allah sementara kita tidak pernah membantu antara sesama manusia. Ketika kita membantu sesama manusia, maka kucuran bantuan Allah pun akan datang kepada kita. Jadi suatu hal yang perlu kita tegaskan, wasanazidul musinin ini, jangan mengharap balasan dari manusia yang kita bantu. Tetapi yakinlah ketika kita membantu, Allah akan membantu lebih dari yang pernah kita bantu terhadap sesama manusia. Karena apa? Karena janji Allah seperti kata Ustaz Fajrul tidak pernah diingkarkan. Iya, tambahan sedikit, bahwasanya menarik sekali, melalui gambaran keterangan akhir ayat ini Allah ingin menggambarkan kepada kita ini adalah salah satu solusi hidup. Berbuat baik adalah salah satu solusi kehidupan ini dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Ketika kita berada dalam keadaan susah, maka kalau kita ingin lebih enak hidup itu, cepat-cepat kita berbuat baik. Tentunya bukan hanya dengan gambaran memberikan uang kepada orang lain, tapi apa yang bisa kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan itu. Senyum itu adalah kebaikan, bersikap santun dan lemah lembut itu adalah kebaikan. Jadi berusaha dengan semaksimal mungkin melakukan kebaikan di dalam kehidupan itu akan membawa kita kepada kebaikan menjalani kehidupan ini. Iya. Sedikit usaha perdana, bahkan terkadang pakai uang pun perlu. Maka dalam Al-Quran disebutkan allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya apa? Bukan ketika waktu senang saja kita harus membantu pakai uang. Pada waktu susah pun kita harus membantu orang pakai uang. Iya. Jadi bukan berarti, ah saya ini kan lagi hidup susah, kalau gitu sekarang saya nggak bisa membantu pakai uang. Tidak. Misalnya uang cuma ada 1.000, kita bantu yang 1.000 itu. Habis-habislah uang itu. Karena apa? Mungkin dengan 1.000 yang kita kasih tadi, dan itulah memang uang terakhir dari kita, siapa tahu akan datang 10.000 di kemudian hari. Tetapi kalaulah misal mengharap saya adalah orang termiskin di dunia sehingga saya tidak bisa membantu pakai materi, maka pada waktu itu Allah pun segan untuk membantu kita untuk dengan hal yang lebih banyak lagi. Karena memang Allah sudah menjanjikan kita dapat membeli surga itu dengan harta dan dengan jiwa. Kita. Iya. Tapi Ustaz Fajrul, mungkin satu pertanyaan yang saya kira jadi apa kita semua. Ini susah sekali untuk menerapkan ini. Ketika kita susah, kita mengeluarkan uang lagi. Bagaimana supaya meyakinkan ini secara lebih kuat di dalam jiwa kita? Iya. Supaya lebih meyakinkan lagi, kita mesti tahu yang kita dapatkan itu karena Allah memberikan kesehatan kepada kita, dan kekuatan kepada kita, dan Allah lah yang memberikan rezeki itu kepada kita. Makanya kesimpulan dari ayat ini dengan sebuah hadis yang disabdakan Rasulullah, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong kita selama kita membantu. Jadi Allah datang pertolongan Allah itu terus menerus selama kita membantu orang lain yang lemah karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat bermanfaat. Amin. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang habis dia pula yang lama cakap.